Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mempelajari akidah ini adalah perkara yang sangat penting dan hukum mempelajarinya adalah wajib. Dan akan kita sebutkan sebagian saja yang berkaitan dengan keutamaan ia mempelajari akidah. Di antaranya bahwasanya akidah ini apabila dipelajari dengan benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman para salaf, maka ini bisa menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apabila akidahnya adalah akidah yang kuat, keimanannya adalah keimanan yang benar, keimanan yang kuat, maka ini akan berpengaruh terhadap ketaatan dia kepada Allah SWT. Dia akan semakin semangat dan ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah dan juga Rasulnya. Dan dia akan menjadi orang yang sangat takut kepada Allah untuk berbuat maksiat. Sekecil apapun kemaksiatan, baik dilihat oleh manusia maupun tidak dilihat oleh manusia. Ini bisa muncul apabila seseorang tertanam di dalam hatinya akidah yang benar. Makanya orang yang belajar akidah dengan baik, diharapkan ini akan terlihat pada ketaatan dia kepada Allah SWT. Demikian pula di antara pentingnya mempelajari akidah, bahwasanya orang yang memiliki akidah yang benar dijanjikan oleh Allah SWT dengan keamanan di akhirat dan juga dijanjikan dengan hidayah. Allah SWT mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman, beriman dengan Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman ya kepada takdir, ya. Artinya ini adalah pokok dari akidah Islamiyah itu sendiri. Akidah Ahlussunnah ya, di situ sumbernya. Dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, tidak mencampuri imannya kepada Allah dengan kesyirikan, ya, tidak mencampuri keimanan tersebut dengan pendustaan atau keraguan. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di saat manusia di hari kiamat dalam keadaan mereka takut, maka Allah SWT akan memberikan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, dan dia tidak mencampuri akidah tersebut dengan kotoran, ya, maka Allah SWT akan memberikan kepada mereka ketenangan, keamanan pada hari tersebut. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yaitu di dunia ini, dia termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Dikeluarkan dari tempat yang gelap, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kejahilan, dan sesuatu musibah seseorang berada di tempat yang gelap, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika ada cahaya dikeluarkan oleh Allah dari tempat yang gelap tersebut ke tempat yang terang benderang, yang di situ jelas baginya mana yang benar, mana yang tidak benar, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Dan ini hanya didapatkan bagi orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah. Jadi barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, maka belajarlah akidah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaAllah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.